Kesakitan ini, tapi kulakukan semua demi cinta. Akhirnya juga harus kurelakan kehilangan cinta sejatiku, segalanya telah ku berikan, juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Jujur, aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu. Namun yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari temukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan kisah cinta kita selamanya. Thank you.